ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله وإن كثر. وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين 20 رجلا فأخذ أسلابهم. Di hadis ini, hadis yang kita bacakan kemarin, hadis Abu Qatadah, barakallahu fiikum, padanya dalil tentang salaf harta yang dimiliki oleh seorang musyrik yang dibunuh dalam peperangan akan menjadi hak milik orang yang membunuhnya walaupun banyak. Dan telah disebutkan oleh Abu Daud bahwa Abu Talha telah membunuh di perang Hunain 20 orang dan semua apa yang ada padanya dia yang memilikinya. Ini kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang masalah salaf. Mau banyak mau sedikit itu hak si yang membunuh. Barakallahu fikum. Karena keumuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan lahu bayyinah taifa lahu salabuhu. Qala rahimahullahu taala fasal fi ghazwati Thaif. Fasal tentang ghazwati Thaif. Karena setelah Fathu Makkah, perang Hunain, kemudian perang Thaif. Barakallahu fiik. في شوال سنة ثمان قال ابن سعد قالوا ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل ابن عمرو ابن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو ابن حمحم الدوسي يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يهش النار في وجهه ويحركه ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني hasyastu nara fi fuadika. Di bulan Syawal di tahun ke-8 Hijriah, qala Ibnu Sa'd, berkata Ibnu Sa'd, qalu wa lam ara Rasulullah al-masira ila Thaif, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan perjalanan menuju Thaif, ba'atha Tufail bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Tufail bin Amr ila dil kaffain. Apa itu dzil kaffain? Ini sanam Amr bin Humhum. Ada cetakan lain di situ? Kita akan itu apa? Oh, Hamama, Sanamu Amr bin Hamama Ad-Dawsi. Sini, salah cetak sendiri. Susah membacanya. Baik. صنم عمرو بن حمامة الدوسي يهدمه الطفيل بن عمرو diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi patung ini, berhala ini, untuk dihancurkan. Wa amarahu an yastamidda qaumahu, dan Rasulullah sallallahu memerintahkan kepada Tufail bin Amr untuk meminta bantuan dari kaumnya. wa yuwafihi bit Taif. Setelah itu nanti akan ketemu dengan Rasulullah di kota Taif. Fa kharaja sari'an ila qaumihi, maka segera Tufail ibnu Amr mendatangi kaumnya, mengajak untuk menunaikan tugas yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadama dzal kaffain, maka At-Tufail bin Amr menghancurkan patung berhala dzal kaffain ini, wa ja'ala yahushun nara fi wajhi, kemudian dia menyulut api di muka patung ini dan membakarnya sambil mengatakan, ya dzal kaffain laysa min ubbadika miladuna aqdamu miladika, wahai dzal kaffain laysa min ubbadika miladuna aqdamu miladika, miladuna yakni kelahiranmu, kelahiran kami lebih dahulu dari kelahiranmu, kelahiran kami lebih dahulu dari kelahiranmu, yakni engkau adalah sesuatu yang baru dicipta, baru dibuat, baru dipahat, baru dibentuk. Inni hasyastu nara fi fuadika, sesungguhnya aku menyulut api di wajahmu ini, di hatimu ini, di hadapanmu. Wan hadara ma'ahu min qawmi arba'umiatin sura'an fawakum Nabi SAW di Taif ba'da maqdamihi bi arba'ati ayyam. Kemudian setelah menunaikan tugasnya, beliau bersama dengan kaumnya 400 orang bersegera mendatangi Rasulullah SAW di kota Taif dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 4 hari menjalankan tugas. Wa qadima bidabbabatin wa manjaniq, dan beliau membawa dabbaba. Dabbaba ini kalau di zaman sekarang ini ototeng, tapi di zaman dahulu kala dabbaba itu adalah semacam tameng besar yang dipakai, yang ada di bawahnya sekian banyak orang, 10 orang atau 20 orang yang mereka mengangkat tameng itu mendekat benteng untuk menghindari hujanan anak panah dari atas. Itu yang dikatakan dababa di zaman dahulu. Jadi kalau ada panah, mental, tujuannya agar supaya pasukan ini bisa mendekati benteng. Wa manjaniq ini ketapel raksasa. Jadi ketapel raksasa yang bisa dipakai untuk menghancurkan benteng. Qala ibn Sa'ad, walamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Hunain yuridu Taif. Kita ingatkan rentetan Fathu Makkah, kemudian perang Hunain, kemudian perang Taif. Walamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Hunain yuridu Taif, ketika Rasulullah keluar dari Hunain dan hendak mendatangi Taif, qadima Khalid bin Walid ala Taif muqaddimatihi wa kana saqib qadara ramau hisnahum wa adkhalu fihi ma yasluhu lahum lisana. Falamma inhazamu min awtas dakhalu hisnahum wa aghlaquhu alaihim wa tahayyau lil qitali wa sar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazala qariban min hisni Taif wa askara hunaka faramau al muslimina bin nabli ramyan shadida ka'annahu rijlu jaradin hatta usiba nasu bil muslimina bi jarahah wa qutila minhum 12 rajula fartaba'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila maudi masjid Taif al yawm wa kana ma'ahu min nisa'ihi Ummu Salamah wa Zainab fadaraba lahumā kubbayn kubbatayn wa kana yusalli bainal kubbatayn muddata hisar Taif fa hazarahum 18 yawma. Berkata Ibnu Sa'ad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kharaja Rasulullah min Hunain yuridu Taif, qadima Khalid bin Walid ala muqaddimatihi wa kana thaqib qad ramau hisnahum. Wa kana thaqib qad ramau hisnahum, dan dulunya thaqib telah ramau yakni memanah benteng mereka. Wa adkhalu fihi ma yaslihum lahum lisana. Qal Mutayyib. Wa kanat qad ramau hisnahum wa adkhalu fihi ma yasluhu lahum lisana. Dan mereka orang-orang orang Taib ini telah memasukkan ke benteng mereka apa yang mereka bunuhkan selama satu tahun. Taib. Falamma inhazamu min autas, ketika mereka kalah di autas, dakhalu hisnahum wa aghlaquhu alaihim. Taib. Mereka masuk ke dalam benteng mereka, wa tahayyaul qital, dan mereka pun telah siap untuk berperang. Wasar Rasulullah panazala qariban min hisni Taib. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turun di tempat yang dekat dengan benteng Taif. Wa askara hunaka, dan beliau membangun kemnya di sana. Para maul muslimina bin nabli ramyan syadida, mereka pun memanahi kaum muslimin dari atas benteng dengan dahsyat. Kanahu rijlu jaradin hatta usiba nasu minal muslimina bijaraha. Sama seperti rijlu jaradin, ini kelompok dari atau segerombolan dari belalang, saking banyaknya anak panah. Sama seperti belalang yang terbang banyak sekali, ribuan. Barakallahu fiik. Kalau begitu ya tentunya akan mengenai orang-orang kalau tidak memakai tameng, sehingga banyak menimpa kaum muslimin terluka karena panah itu. Wa kutila minhum 12 rajula, dan mati dari kaum muslimin 12 orang. Fartafa Rasulullah SAW ila maudi masjid Taif yaw al-yawm. Kemudian Rasulullah SAW berpindah ke tempat masjid yang ada sekarang ini. Wa kana ma'ahu min nisa'i Ummu Salamah. Yang menyertai Rasulullah dalam perjalanan ini adalah Ummu Salamah dan Zainab. Fadaraba lahuma kubbataini, dan dibuatkanlah untuk kedua istrinya ini kubbataini. Wa kana yusalli bainal kubbataini muddata hisar Taif. Beliau salat di antara dua kubah itu selama beliau mengepung bentengnya Taif. Fahasarahum 18 yawma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Taif 18 yawma, 18 hari. Wa qala Ibnu Ishaq bid'an wa 20 lailah, bahkan lebih dari 20 malam. Wa nasaba alaihimul manjanik wa huwa awwalu ma rumiya bihi fil Islam. Dan dibuatkanlah untuk mereka ini, benteng Taif ini dibuatkanlah untuk mereka manjanik, dan mereka dilempari dengan ketapel raksasa, dan inilah ketapel pertama dalam Islam. Wa qala Ibnu Sa'ad hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Thawr bin Yazid an Makhul anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nasab al-manjanik ala ahli Taif 40 yawma, 40 hari dilempari batu raksasa, dilempari ketapel raksasa. Qala Ibnu Ishaq hatta idza kana yawmu asy-syadhati 'inda jidari Taif dakhala nafaru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta dababatin thumma dakhalu biha ila jidari Taif liyahriquhu wa arsalat 'alaihim thaqib. Sikakal hadithi, sikakan sikakal hadithi hadidi Muhammah bin Nar fakhraju min tahtiha. Para mathum Thaqib bin Nabl faqatalu minhum rijalan fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqati anaq a'nabi Thaqib fawaqa'an nasu fiha yaqta'un. Berkata Ibn Ishaq hatta idha kana yawm asyadkhah inda jidari Taif, sehingga ketika terjadi yawm asyadkhah di dinding kota atau dinding bentengnya Taif, dakhalana faru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta dababah atau dababah. Beberapa orang masuk ke bawah dababah ini yang kita gambarkan tadi. Tsumma dakhalu biha ila jidari at-Taif liyahriquhu. Kemudian mereka mendekat ke tembok untuk membakarnya. Fa arsalat alaihim Thaqib sikakul hadithi Muhammad bin Nar. Ternyata tapi orang-orang Thaqib, orang-orang Taib telah mengantisipasi kondisi ini dengan membuat apa? Sikah Syikakul hadis Muhammad bin Nar, panah atau sesuatu yang mereka buat dari besi yang telah mereka panasi. Sehingga mereka para sahabat harus keluar dari dababa tadi. Fakaraju min tahtiha faramatum thaqib bin Nabl. Begitu keluar para sahabat itu dari dababah tersebut, maka mereka pun menghujani sahabat Rasulullah dengan anak panah. Faqatalu minhum rijala, sehingga mereka membunuh beberapa orang dari kalangan kaum muslimin. Faqafa amara Rasulullah SAW biqati anabi thaqib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong anab, yakni pohon-pohon inab, pohon-pohon anggurnya orang-orang Thaqib. Fa waqa'a an-nasu fiha yaqta'un. Kemudian sahabat Rasulullah pun membabat habis pohon anggurnya mereka. Qala Ibnu Sa'ad fas'aluhu an yad'aha lillahi walirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni ad'uha lillahi walirrahim. Panada munadi Rasulullah SAW, ayyuma abdin nazala minal hisni wa kharaja ilayna fahuwa hurrun. Fa kharaja minhum bid'ata asyara rajulan minhum Abu Bakrah. Fa'atakahum Rasulullah SAW wa dafa'a kulla rajulin minhum ila rajulin minal muslimina yamununa. Apa yamununa situ? Yamununahu fashakka dhalika ala ahli Taif masyakkatan syadidah. Berkata Ibn Sa'ad fasa'aluhu ayyada'aha lillahi walirrahim. Maka mereka orang-orang Taif, orang Thaqib, mengatakan, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan, jangan memotong pohon-pohon itu atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rahim. Maka Rasulullah fa inni ada'aha lillahi walir rahim. Beliau mengatakan, aku meninggalkannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rahim. Fanada munadi Rasulullah ayyuma 'abdin nazala minal hisn. Kemudian diumumkanlah oleh pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin nazala minal hisn wa kharaja ilaina fa huwa hur. Siapapun yang keluar dari benteng dan bergabung bersama dengan kami, maka dia adalah orang yang merdeka. Fakharaja minhum bid'ata asyara rajula. Keluarlah dari benteng itu sekitar 10 orang lebih. Minhum Abu Bakrah, Nufay ibn al-Harith. Abu Bakrah, barakallahu fikum. Dia bukan Abu Bakr, tapi Abu Bakrah namanya Nufay ibn al-Harith. Fa'atakahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membebaskan mereka. Wa dafa'a kullu rajulin minhum ila rajulin minal muslimina yamunun iban yamunahu hakala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan mereka-mereka ini kepada kaum muslimin untuk melindunginya, atau barakallahu fikum memfasilitasinya. Masyakkat dari ala ahli Taif masyakkatan syadidah. Kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman untuk orang-orang Taif. Walam yu'addin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walam yu'addin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi fathit Taif. Walam yu'dan hakata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan kota Taif. Wastasyara Rasulullah SAW Naufal ibnu Muawiyah ad-Dili. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sudah puluhan hari ini, ada yang mengatakan 40 hari kan begitu. Rasulullah SAW mengajak musyawarah Naufal ibnu Muawiyah ad-Dili tentang masalah ini. Faqala ma tara, bagaimana ini? Sudah 40 hari kita kepung, belum ada keberhasilan yang betul-betul kita dapatkan. Faqala sa'alabun fi hujurin. Ina akam ta'alahi akad. Akhadtahu wa in taraktahu lam yadurruka. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab fa addana bin nasi bir rahil. Kata Naufal ibn Muawiyah, ya Rasulullah sa'labun fi hujr. Mereka ini sama seperti serigala di dalam lubangnya. Jadi ada makanannya di dalam, ada kebutuhannya yang bisa mereka manfaatkan di sana. In akamta alaihi akhadtahu. Engkau kalau memang mau, bisa dengan lama tapi baru engkau bisa menaklukkannya. Wa in taraktahu lam yadurruka. Kalau engkau membiarkannya juga tidak menjadi ancaman berat, bukan ancaman besar buat engkau. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar al-Khattab fa adzana bin nasi birrahil. Kemudian Rasulullah memerintahkan Umar untuk mengumumkan agar supaya berangkat pulang. Baik. Fa dajjan nasu min dalika wa qalu narhalu wa lam yuftah alaina at-Taif. Maka orang pun menjadi riuh sambil mengatakan, narhal, kita pulang ini sementara kita belum taklukkan kota Taif, bagaimana ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqdu 'alal qital. Kalau begitu berangkat kita besok untuk memerangi. Faqada wa fa'asabat muslimina jarahat. Maka di esok harinya mereka pun berangkat untuk berperang dan kaum muslimin ditimpa banyak luka-luka. Pakar Rasulullah, inna qatiluna gadan insyaallah. Beliau akhirnya mengatakan, besok kita akan pulang. Fasarru bidzalika wa ad'anu. Maka sahabat pun semuanya bergembira dan mereka pun tunduk terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu mereka ngotot untuk mau perang sampai betul-betul takluk ini kota Taif. Tapi sangat berat. Wajalau yarhaluna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum-senyum. Oh, suruh pulang ngotot untuk perang. Bagaimana? Akhirnya kena. Barakallahu fik. Falamma irtahalu wastaqallu qala qulu aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Falamma irtahalu wa istaqallu, maka ketika para sahabat semuanya sudah berangkat, siap berangkat semuanya, qala qulu aibun taibun, katakanlah oleh kalian, aibun, kami kembali, kami taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, abidun, kami akan menghambakan diri kepada engkau ya Allah, li rabbina hamidun, kepada Rabb kami, kami senantiasa memuji. Wa qila ya Rasulullah ud'ullaha ala taqib. Dan dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan orang-orang yang sakib, yani orang-orang yang ada di Taif, Taif, supaya mendapatkan hidayah. Faqala Allahumma hdi sakifan wa'ti bihim. Masya Allah. Ya Allah, ihdi sakifan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang yang sakib dan datangkanlah mereka kepada kami. Dan betul doa Rasulullah SAW makbul. Barakallahu alaikum. Mereka orang-orang yang paling akhir masuk Islam. Tapi Islamnya Masya Allah, luar biasa. Wasushida, yakni ketika terjadi riddah, orang-orang Taif termasuk orang-orang yang kokoh. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang murtad, orang-orang yang sakit, kokoh mereka. Mereka mengatakan, subhanallah, kalian termasuk orang-orang yang terakhir masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, termasuk kalian orang-orang yang pertama keluar dari Islam. Suatu yang tidak mungkin. Jadi, mereka mengambil pelajaran bahwa kita ini terakhir masuk Islam daripada kabilah-kabilah yang lain. Nah, kenapa kita harus pertama yang keluar dari Islam? Waktu syidam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif jamaah, ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة ثم دخل منها محرما بعمره فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة. Ada beberapa orang yang mati syahid di kota Taif. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة. Setelah itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar dari kota Taif menuju Ji'rana. Barakallahu fikum. Hil, termasuk hil, tanah hil yang biasa dipakai untuk barakallahu fikum melakukan ihram untuk masuk ke tanah haram. Tsumma dakhala minha muhriman bi umrah. Kemudian Rasulullah masuk Mekah dalam kondisi ihram untuk melakukan umrah. Faqada umratahu, kemudian beliau menunaikan umrahnya. Tsumma raja'a ilal Madinah. Kemudian setelah itu beliau pun kembali ke kota Madinah bersama dengan baik orang-orang yang dari Madinah. Faslun. Qala Ibnu Ishaq wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata min Tabuk fi Ramadan. Berkata Ibnu Ishaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang atau masuk kota Madinah dari Tabuk Barakallahu fikum di bulan Ramadhan wa qadima alaihi fi dzalika syahr wafdu tsaqil. Barakallahu fikum, dan di bulan itu pun datanglah utusan orang-orang tsaqil. Barakallahu fikum, wa kana min hadithim anna Rasulullah lamma sarafa anhum ittaba'a sarahu Urwa ibn Mas'ud hatta adrakahu qabla an yadkhula al-Madinah fa aslama wa sa'alahu an yarji'a ila qawmihi. Baik. Fa aslama wa sa'alahu an yarji'a ila qawmihi apa al-Islam. Baik. Apa? Bil Islam. Bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa anhum ittaba'a sarahu Urwa bin Mas'ud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Taif, ternyata Urwah ibnu Mas'ud mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta adrakahu qabla an yadkhula al-Madinah, sampai bertemu dengan Rasulullah sebelum masuk ke kota Madinah beliau. Fa aslama wa sa'alahu ay yarji'a ila qaumihi bil Islam. Kemudian masuk Islam beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kembali ke kaumnya dengan mendakwahkan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yatahaddatsu qaumuka annahum qatiluka. Wa araba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna fihim nahwatul imtina alladhi kana minhum. Faqala Urwa ya Rasulullah ana uhibbu ilaihim min abkarihim wa kana fihim kadhalika muhabbaban muta'a. Fakhraja yad'u qawmahu ila al-islami raja'a an la yukhalifuhu limanzilatihi bihim. Falamma ashrafa lahum ala ulliyatin lahu wa qad da'ahum ila al-islami wa adhara lahum dinahu ramahu bin nabli min kulli wajhin fa'asabahu sahmun faqatalahu. Fakila li'urrah ma tara min damika. Qala karamatan akramani Allahu biha wa shahadatan saqaha Allahu ilayya falaysa fiyya illa ma fi ash-shuhada'i alladhina qutilu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyir tahila ankum fadafanuhu ma'ahum fazamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fihi inna mathalahu fi qawmihi kamathali sahibi Yasin fi qawmihi. Barakallahu bikum. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yatahaddatsu qaumuka annahum qatiluka, sebagaimana kaummu berbicara bahwa mereka akan membunuhmu. Wa ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabihi nahwatul imtina'i alladhi kana minhum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari kaumnya, barakallahu bikum, keengganan mereka untuk masuk Islam. Faqala Urwah. Baik, Urwah bin Mas'ud. Ya Rasulullah ana uhibbu ilaihim min abkari, ana uhibbu ilaihim min abkarihim. Maka berkata Urwah, ya Rasulullah ana uhibbu ilaihim min abkarihim. Aku adalah orang yang paling mereka cintai dari anak-anak mereka sendiri. Wa kana fihim kadzalika muhabbaban muta'a, dan memang Urwah ibn Mas'ud ini adalah orang yang sangat dicintai dan ditaati oleh kaumnya. Fakhraja yad'u qaumahu ila al-Islam, dan betul beliau mendakwahkan, mengajak kaumnya kepada Islam. Raja Allah yukhalifuhu limanzilatihi bihim, berharap bahwa mereka kaumnya tidak ada yang menyelisihinya karena kedudukannya di tengah-tengah kaumnya. Falamma asyrafa lahum ala ulliyatillahu, maka ketika beliau berada di atas ketinggian di rumahnya atau di tempatnya, wa qada'ahum lil Islam, dan mereka pun diajak kepada Islam, wa adhhar lahum dinahu, dan Urwah menyampaikan dan menampakkan agamanya bahwa dia telah masuk Islam. Ramahu bin nabli min kulli wajhi, kaumnya pun melemparinya dengan anak panah dari semua sisi. Fa asabahu sahmun faqatalahu. Baik. Maka dia pun beliau pun terkena anak panah dan mati. Fakhil urama tara fi dalik. Fakila li Urwah ma tara fi dzalik? Qala karamatun. Maka dikatakan kepada Urwah, bagaimana pendapatmu? Ma tara fi damika? Ma tara fi damika? Qala karamatan akramani Allahu biha. Tentang darahmu, beliau pun mengatakan ini adalah kemuliaan yang Allah muliakan aku dengannya. Wa syahadatun wa syahadatan. Saqahallahu ilayya, dan ini adalah mati syahid yang Allah SWT giring untuk aku. Falaysa fiyya illa ma fi syuhada alladziina kutilu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada padaku kecuali sama seperti ada yang pada syuhada yang meninggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla yartahil ankum, sebelum beliau meninggalkan kalian. Yani, ini kan berbicara dengan kaumnya, barakallahu fikum. Ini sebelum matinya. Sebelum matinya. Jadi bagaimana dengan tentang darahmu ini? Kau sudah dibunuh ini ceritanya. Tidak mungkin lagi panjang hidupmu. Dia berdialog. Ini adalah karamah yang Allah SWT berikan untuk aku. Dan ini adalah mati syahid yang Allah istimewakan aku. Sama seperti para syuhadanya Rasulullah. Sebelum meninggalkan kalian di kota Taif ini. Pada fununi ma'ahum. Maka kuburkanlah aku bersama dengan syuhada kaum muslimin yang lainnya. Pada panuhu ma'ahum. Maka mereka pun menguburkan Urwah Ibnu Mas'ud ini bersama dengan kaum muslimin yang mati syahid di Taif ketika terjadi peperangan sebelumnya. Fazamu anna Rasulullah SAW qala fihi, maka mereka mengatakan sepertinya Rasulullah SAW mengatakan tentang Urwah ini, inna masalahu fi qawmihi kamasali sahibi yasin fi qawmihi. Perumpamaan dia Urwah Ibnu Mas'ud ini terhadap kaumnya sama seperti sahibu yasin terhadap kaumnya. Barakallah, dibunuh dia. Allahul musta'an. Suma aqamat Thaqib ba'da qatli Urwa ashkura. Kemudian orang-orang Thaqib, orang-orang Taib maksudnya, tetap dengan kondisinya beberapa bulan tidak melakukan apa-apa. Suma innahum i'tamaru bainahum. Kemudian mereka pun bermusyawarah. Warau annahu la taqata lahum biharbin man haulahum minal Arab. Mereka pun harus mengakui dan menyadari bahwa tidak ada kemampuan mereka untuk memerangi orang-orang Arab yang ada di sekitarnya, sekitar Taif. Waqad bay'u wa aslamu. Jadi, sementara orang-orang yang ada di sekitar Taif sudah masuk Islam, sudah berbaiat. Bahambar lagi, tidak ada kekuatan mereka, tinggal kota Taif ini, tinggal orang-orang Thaqib. Fa'ajma'u wa yursilu ila Rasulullah SAW rajulan kama arsalu Urwah. Maka mereka pun sepakat untuk mengutus seseorang kepada Rasulullah sebagaimana mereka mengutus Urwah ibn Zubair ibn Mas'ud yang mereka bunuh sendiri. Fakallamu Abdu Yalil ibn Amr ibn Umair. Mereka pun mengajak bicara Abdu Yalil ibn Amr ibn Umair. Wa kana fi sinni Urwah ibn Mas'ud. Dia seumur dengan Urwah ibn Mas'ud. Wa aradu alaihi dhalika. Ditawarkan untuk jadi duta, wakil, utusan. Fa ba'aya fala wa khashiya ay yusna'a bihi kama sunya bi Urwah. Maka dia pun enggan, khawatirnya kalau dia masuk Islam diperlakukan sama seperti Urwah, dibunuh juga. Faqala lasta bifa'ilin hatta tursilu ma'i rijalan. Lasta bifa'il, aku tidak akan melakukannya sampai kalian mengirim serta bersama dengan aku beberapa orang. Aku tidak boleh sendirian. Kalau sendirian aku masuk Islam kemudian aku datang, kalian membunuh juga sama seperti kalian membunuh Urwah. Baik. Aku meminta dari kalian beberapa orang untuk menyertai aku. Fa'ajma'u ayyab aku ma'ahu rajulain. Maka mereka sepakat untuk mengutus dua orang lagi. Ya, ini artinya bertiga. Minal ahlaf wa thalathatun min bani Malik fayakununa sittah. Dan tiga orang dari bani Malik. Dan akhirnya mereka pun enam orang. Fa'ba'athu ma'ahu al-hakam bin Amr ibn Wahab. Mereka mengutus bersamanya al-hakam bin Amr ibn Wahab. Wa Syurahbil ibn Ghailan, demikian juga Syurahbil ibn Ghailan, wa min bani Malik Utsman bin Abi al-As wa Aus bin Auf wa Numair ibn Kharashah fakharaja bihim falamma danau minal madinati wa nazalu qanata tayyib qanatan laqu biha al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika mereka semuanya dekat dengan kota Madinah dan turun di satu tempat dan bertemu dengan Mughirah bin Syu'bah, fashtadda liyubashshira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqudumihim alaihi, maka Mughirah bin Syu'bah langsung bersegera masuk kota Madinah memberitahu kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya orang Thaqif. Falakiyahu Abu Bakar faqala aqsamtu alayka billahi la tusbiqni ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan dia bersumpah, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wahai Abu Bakar, jangan engkau mendahului aku untuk memberikan kabar ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta akuna ana uhadditsu, sampai aku sendiri yang mengkabarkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya, silakan." Padahal Abu Bakar ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu biqurumihim alaihi. Tsumma kharaja al-Mughira ila ashabi farawaha adh-dhuhra ma'ahum wa 'alamahum kayfa yuhayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaf'alu illa bi tahiyatil jahiliyah falamma qadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba 'alaihim qubbatan fi nahyati masjidihi kama yas'umun. Apalagi Abu Bakar faqala aqsamtu 'alaika billahi la tasbiqni ala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta akuna ana uhadditsuhu. Baik. Aqsamtu 'alaika. Ini Abu Bakar berarti kelihatannya ini. Apalagi Abu Bakar faqala Abu Bakar aqsamtu 'alaika, berarti Abu Bakar yang menyampaikan, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, jangan kau mendahului aku dalam masalah ini, biarkan aku yang menyampaikannya kepada Rasul hatta akuna ana uhadditsuhu. Faqala padahal Abu Bakar ala Rasulullah fa akhbarahu bi qudumihim alaihi. Abu Bakar akhirnya yang menyampaikan tentang kedatangan orang-orang Thaqif barakallahu bikum yang hendak masuk Islam. Tsumma kharajal Mughirah ila ashabihi, kemudian keluarlah Mughirah ke para sahabatnya, farawaha adh-dhuhr ma'ahum wa 'alamahum kayfa yuhyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajari mereka bagaimana mereka memberi tahiyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini memberi salam. Falam yaf'alu illa bi tahiyatil jahiliyah, mereka tidak melakukannya kecuali tahiyat penghormatan jahiliyah. Falamma qadimu ala Rasulillah daraba alaihim qubbatan fi nahyati masjidihi kama yasumun. Ketika mereka datang semuanya, Rasulullah SAW membuatkan mereka kemah atau kubah dekat masjid. Baik. Wa kana Khalid bin Sa'id ibn al-'As huwa alladhi yamshi bainahum wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta iktatabu kitabahum, wa kana Khalid huwa alladhi katabahu, wa kanu la ya'kuluna ta'aman yatihim min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yaqala min Khalid hatta aslamu, dan mereka tidak mau memakan makanan itu yang dibawa dan diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sampai Khalid sendiri yang memakannya duluan. Sampai akhirnya mereka pun semuanya masuk Islam. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Antas aku.